Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haitsu ta'allama wa ta'lima li fadal istifadatul hasalah tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih. Wadalala ala al-hayr faqala al-musannif al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu an ila qawlihi faslun wa alayka bi imarati awqatik, dan atas kalian untuk menghidupkan waktu-waktumu, bi wada'i fil ibadat, dengan tugas-tugas ibadah. Hatta la tamurra sa'atun min laylin aw nahar, sehingga tidak berlalu satu jam di waktu siang hari ataupun malam hari. Illa wa takunu laka fiha wadifatun minal khair tastaghriquha biha, kecuali di waktu tersebut kamu punya tugas untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kamu menghabiskan waktumu tersebut dengan kebaikan. Fabidzalika tadhhar barakatul awqat, maka dengan hal itu akan tampak barakah daripada waktu. Wa tahsul faidatul umur, dan juga kalian akan mendapatkan faedah daripada umur kalian. Wa yadumul iqbal alallahi ta'ala, dan selalu kalian akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yambahi an taj'al lima tata'atahu minal adat, yang dianjurkan. Wa yambahi an taj'al lima tata'atahu minal adat, maka dianjurkan bagi kalian apa-apa yang kamu lakukan daripada kebiasaan-kebiasaan, kal akli wa surbi, seperti makan dan minum, wa sa'i lil ma'asi, dan mencari penghasilan, awqatan takhussuha, kamu berikan untuknya waktu-waktu tertentu. Di sini al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kita agar waktu kita itu jangan digunakan atau jangan lewat begitu aja tanpa kita melakukan kebaikan-kebaikan, tanpa kita melakukan ibadah, tanpa kita mendapatkan keuntungan daripada waktu kita. Jadi waktu yang kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Kita harus sadar. Karena dengan waktu yang kita miliki di dunia ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu sebagian mengatakan dunia lebih penting daripada akhirat. Bisa betul. Karena apa? Karena kebahagiaan akhirat akan didapatkan seseorang dengan di dunia. Kalian mendapatkan surga, kalian beramal di dunia. Kalian untuk beramal butuh kepada waktu. Oleh karena itu waktu itu modal untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Kalau kalian punya niat untuk berdagang, kalian harus punya modal untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kalian tidak punya modal, kalian tidak bisa berdagang. Kalian tidak berdagang, kalian tidak mendapatkan keuntungan. Tidak bisa dapat uang. Tidak bisa jadi kaya. Dan semakin banyak modal kalian, maka juga akan semakin banyak untung kalian yang kalian dapatkan. Waktu juga demikian. Waktu modal. Modal kita untuk berdagang. Tapi yang kita cari keuntungan di akhirat. Modalnya apa? Undalnya waktu. Semakin banyak waktu yang kita miliki, semakin banyak modal kita dan semakin banyak juga keuntungan kita. Dari segi ini, dunia lebih penting daripada akhirat. Karena kebahagiaan akhirat, keuntungan akhirat tidak didapatkan kecuali dengan melakukan sesuatu di dunia. Dan sesuatu di dunia kita butuh waktu. Jadi mahal. Waktu yang kita miliki, yang sudah berlalu tidak akan kembali. Yang berlalu, berlalu. Dan kita tidak mungkin bisa membeli waktu. Satu menit kita beli waktu. Dimanapun dan di toko manapun kita ingin membeli, tidak mungkin ada itu. Mungkin supermarket ada, toko ini, toko itu ada. Insya Allah supermarket terbesar pun tidak ada yang menjual waktu. Kalau bisa dijual enak. Apalagi yang kaya-kaya yang punya uang bisa membeli waktu, bisa panjang umur, panjang umur. Tapi ketahuilah, bahwasanya waktu tidak dijual belikan. Yang sudah berlalu tidak akan kembali. Satu menit berlalu tidak akan kembali. Dan waktu seseorang terbatas. Apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur yang singkat, umur yang pendek. Dibandingkan umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Muhammad ini umurnya paling pendek, paling singkat. Apalagi ditambah dengan zaman yang sekarang ini, barokah daripada waktu itu seakan-akan tidak ada. Barokahnya kurang. Jadi satu tahun itu berjalan seperti sebulan aja. Sebulan berjalan seperti satu minggu. Jadi seminggu berjalan kayak satu hari. Satu hari mungkin berjalan kayak satu jam. Sehingga kita masing-masing daripada diri kita seakan-akan sibuk. Tidak sempat silaturahmi, tidak sempat ziarah kubur, tidak sempat baca Quran, tidak sempat kita sholat tasbih, baca sholawat. Dalam diri kita seakan-akan kita ini merasa orang yang sibuk, tidak ada waktu. Padahal orang-orang dahulu dengan orang-orang sekarang waktunya sama, 24 jam dalam satu hari satu malam. Tapi mereka bisa silaturahmi, berkunjung kepada keluarga-keluarga, kerabat-kerabat. Yang sekarang mungkin silaturahminya hanya pakai SMS. SMS saja silaturahmi, pakai WhatsApp. Kadang-kadang hari raya pun kadang-kadang sebagian sudah mulai tidak silaturahmi lagi. Hanya pakai SMS saja. Minal aidin wal faidin kirim. Maknanya kurang. Mereka silaturahmi, mereka ziarah kepada orang tua. Jika orang tua sudah meninggal, mereka ziarah ke kubur mereka. Dan minimal satu minggu satu kali. Itu minimal itu, ziarah kuburan. Mereka sempatkan juga waktu mereka untuk mencari penghasilan, untuk mencari rezeki yang memang itu kewajiban, yang diwajibkan untuk Allah, oleh Allah SWT untuk keluarga. Tapi dengan semua tugas-tugas tersebut, mereka seakan-akan waktunya barokah. Tidak merasa orang itu, orang-orang dulu tersebut, orang yang sibuk, tidak punya waktu untuk ibadah, tidak. Kita-kita ini seakan-akan orang-orang yang sibuk sekelas atas sudah. Tidak ada waktu lagi untuk baca Quran. Tidak ada waktu lagi untuk bersolawat, istighfar, solawat kepada Nabi. Bahkan kadang-kadang baca rotib haddad pun tidak. Baca sholat duha cuma 4 rakaat, 2 rakaat pun juga tidak. Waktu kita kemana? Padahal al-waqt nafis. Fala tasrifu illa linafis. Waktu itu berharga. Jangan kalian gunakan waktu kalian kecuali untuk sesuatu yang berharga. Berharga, mahal. Jangan kalian gunakan untuk sesuatu yang murah. Sesuatu yang jadi kalau kalian betul-betul meresapi dan menyadari waktu yang mahal, waktu itu agung, penting. Kita ini ada batasnya hidup kita ini. Tidak hidup selama-lamanya. Bukan juga hidup ratusan tahun. Sebentar juga kita akan tinggalkan alam dunia ini. Dan waktu yang kita diberikan oleh Allah ini, kita gunakan untuk ibadah itu yang diperintahkan oleh Allah. Ma khalaqtul janna insa illa liya'budun. Jadi fala tasrifu illa linafis. Jangan kamu gunakan waktu kalian kecuali untuk sesuatu yang baik. Imam Syafi'i juga berkata radhiyallahu an, ad-dunya sa'ah. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu hanya sebentar. Faj'alha ta'a, dunia yang sebentar ini jadikan untuk ketaatan. Ini muskilahnya, kita ini kadang-kadang tidak punya waktu untuk ibadah, sibuk sehingga tidak bisa salawatan, tidak bisa baca zikir, baca ratib, tidak bisa juga, tidak punya waktu untuk sholat duha, untuk sholat sunnah. Tapi kita bisa punya waktu untuk main handphone, bisa main internet, bisa ngobrol dengan mereka, orang-orang ngobrol 1 jam, kadang 2 jam, bisa. Ini tipu daya mereka ini. Iblis tidak akan membiarkan kita bahagia di akhirat, tidak akan membiarkan kita beribadah kepada Allah, tidak akan membiarkan kita ini menggunakan waktu kita itu dengan sebaik-baiknya. Pasti dirayu. Dan orang-orang Yahudi pun juga demikian, antek-anteknya setan dan iblis itu. Ya, akan biarkan disibukkan kita dengan internet, sibukkan dengan HP, disibukkan dengan macam-macam perombaan dan pertandingan, kadang-kadang di televisi ini nonton bola, nonton ini, nonton sinetron. Kita punya waktu, kok tidak punya kita waktu, kok kita tidak punya waktu untuk membuka Al-Quran? Sedikit bunyi SMS, WhatsApp bunyi titip, kita tidak sabar untuk membuka. Siapa itu? Surat dari teman kita tidak sabar membuka. Surat dari Allah, Quran, kok kita tidak pernah membukanya. WhatsApp terus dibuka. Ini kurang kesadaran kita, tertipu dan apa-apa yang sudah mereka lakukan daripada orang-orang Yahudi. Lantardo, walantardo angkal Yahud, walan Nasara, hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho sama orang Muslim sampai kita ikut bersama mereka. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ad-dunya sa'ah, dunia itu hanya sebentar. Faj'alha ta'ah, maka jadikan waktu yang sebentar itu untuk ketaatan. Makanya Imam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas. Ada 2 nikmat yang mana dalam 2 nikmat ini banyak orang lalai tidak mensyukurinya. Banyak orang lalai seakan-akan bukan nikmat besar, bukan nikmat agung. Apa 2 nikmat yang dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka lalai mensyukurinya? Mereka lupa kalau 2 nikmat ini 2 nikmat yang agung, 2 nikmat yang penting. As-sihatu, kesehatan. Kita sehat-sehat, bisa hadir di majlis, bisa hadir di masjid, nikmat luar biasa sehat. Kalau sudah kita masuk rumah sakit, melihat macam-macamnya orang yang sakit di sana, orang yang tidak bernafas kecuali pakai oksigen, orang yang tidak bisa kencing kecuali pakai selang, orang yang tidak berfungsi ginjalnya kecuali dengan cuci darah, orang yang buta matanya, orang yang tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai tangan, orang yang kanker, orang yang stroke. Kapan kita menyadarinya? Kalau kita masuk rumah sakit. Oleh karena itu, jangan lupa sekali-sekali masuk ke rumah sakit. Kalau ada keluarga, ada teman, kita jenguk. Sekaligus kita melihat keadaan mereka, orang-orang yang sakit, biar kita sadar bahwasanya nikmat sehat itu nikmat yang mulia. Kalau kita tidak melihat orang-orang yang sakit, seakan-akan kita ini tidak memiliki nikmat atau tidak diberikan nikmat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan semuanya seperti kita. Baru kita sadar ketika kita melihat orang yang sakit. Ini nikmat yang banyak yang tidak mensyukurinya. Bahas seperti yang sudah kita katakan, bahwasanya manusia yang hidup di dunia ini butuh kepada oksigen 1 hari 1 malamnya 2.800 liter. Yang anda kata kalau kita beli oksigen di apotek 1 liternya harganya 25.000. Dan butuh kepada nitrogen juga 1 hari 1 malam sekitar 11.000 liter yang harganya hampir 10 ribu rupiah. Jadi kalau di total sekitar 185 juta rupiah kita butuhkan 1 hari 1 malam untuk bernafas aja. Nafas. Nggak perlu beli oksigen, nggak perlu beli nitrogen, nggak perlu kita dimasukkan alat di hidung kita untuk bernafas, nggak. nikmat, nafas, sehat, alafiat. Satu hari satu malam kalau kita membeli bisa 185 juta. Satu hari satu malam. Satu bulan berapa? 5 miliar lebih. Satu tahun berapa? Jadi nikmat luar biasa. Itu tidak kita anggap sebuah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Kenapa? Kita tidak pernah melihat orang yang sakit. Ini yang dikatakan oleh Rasul SAW sesuai dengan sabda beliau yang mengatakan banyak di antara orang-orang yang tertipu, tidak mensyukurinya, tidak menyadarinya dengan dua nikmat ini. As-sihhatu, kesehatan. Dan kedua adalah al-farah. Waktu kosong kita, waktu luang kita, waktu yang kita miliki. Waktu yang kita miliki, waktu yang berharga. Diriwayatkan dalam hadis bahwasanya seseorang nantinya di akhirat akan diberikan waktu-waktunya yang dia lalui ketika di dunia dengan berbentuk lemari-lemari. Maka di situ dia akan membuka masing-masing lemarinya satu persatu. Kalau satu hari satu malam dia isi dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika membukanya lemari tersebut, dia akan mendapatkan lemari tersebut penuh dengan cahaya. Dan ketika itu dia luar biasa bangga, luar biasa senangnya dan bahagia. Dibuka lemari penuh dengan cahaya. Dan waktu 24 jam yang dilalui di dunia, jika hanya diisi dengan sesuatu yang mubah, ngobrol, yang bukan ibadah juga bukan maksiat, itu akan mendapatkan lemarinya ketika dibuka nantinya dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apanya. Dan ketika membukanya dalam keadaan kosong, orang itu akan menyesal dan sangat menyesal. Jadi kosong, ya Allah, itu eman, coba ana gunakan waktu itu ya, waktu dulu itu. Satu hari ana isi cuma dengan mubah-mubah. Coba ana isi dengan ibadah. Coba ana baca salawat. Coba ana baca kul huwallahu ahad. Satu menit kita bisa baca kul huwallahu ahad 13-15 kali. Dipraktekkan coba. Satu menit baca kulau bismillah. Normal, enggak terlalu dicepat-cepat kan, enggak semua orang. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Terus, satu menit. Kalian hitung bisa dapat 13 minimal. 13 kali. Satu menit. 13 qul huwallahu ahad yang pahalanya 3 qul huwallahu ahad ta'dil Al-Qur'an. Satu kali membaca surah Al-Ikhlas sama dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Al-Ikhlas ta'dil sulus Al-Quran. Dan kalau membaca tiga kali berarti seakan-akan kita membaca Al-Quran penuh, sempurna. Tiga kali. Bagaimana kalau 13 kali? Hanya dalam satu menit. Ini kita gunakan hanya untuk ngobrol majelis, kita gunakan untuk nonton TV sinetron. Satu jam, dua jam. Wakafan kita sudah disiapkan, kuburan kita sudah ditulis oleh Allah di mana? Eman. Inilah yang dikatakan bahwasanya ketika nanti membuka lemarinya yang diisi dengan mubah-mubah, tidak ada ibadah, itu menyesal. Dan kalau harinya ketika dirinya dilalui dengan kemaksiatan, maka dia akan membukanya dalam keadaan penuh dengan gelapan, kegelapan. Kalau yang kosong aja nyesal, bagaimana coba kita bisa bayangkan ketika membuka dalam keadaan penuh dengan kegelapan karena maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang katanya ulama, yang andai kata, Rasul melanjutkan, yang andai kata di akhirat ada kematian, ada orang bisa mati lagi di akhirat, maka Rasul mengatakan, maka orang itu ketika membukanya dalam keadaan penuh dengan kegelapan, dari betul-betul menyesal, dia akan mati ketika itu. Tapi la mauta fil akhirah, di akhirat tidak ada lagi yang namanya mati. Di ini ya, kalau yang kosong, makanya kalau salafus saleh masya Allah menjaga waktu luar biasa. Al Habib Hasan bin Abdullah Al Haddad radhiyallahu an, ini sebagai pelajaran. Beliau ini kalau didatangi seseorang di rumahnya, beliau ini bertanya terlebih dahulu, tamu yang datang ke rumahnya itu membawa sesuatu apa tidak? Membawa oleh-oleh apa enggak? Bawa amplop apa enggak? Loh, kalau bawa kenapa? Kalau bawa buka pintunya, persilahkan untuk masuk. Kalau enggak bawa mobil, sudah enggak ada, bilang aja sudah, enggak usah ketemu. Ini Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, putra Sahib Ratib, termasuk murid terbaik daripada Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Wah, berarti ditiru ini ya. Jangan. Ini contoh bagaimana beliau ini bukan niatnya untuk mengharap oleh-oleh, mengharap amplop, bukan. Tapi niat beliau untuk memberitahu kepada mereka agar mereka sadar waktu itu mahal. Jadi jangan diberikan waktu tersebut kepada seseorang yang tidak ada kesungguhan dan niat yang kuat untuk mendapatkan kebaikan. Kesungguhan itu apa? Inilah yang dikatakan oleh Habib Hasan bin Abdullah Haddad. Loh, kok kamu seperti itu? Kalau ada tamu membawa sesuatu, kamu buka pintunya, kamu terima. Kalau tidak, kamu tidak terima. Ketahuilah ya ayuhal ashab, a'azzu syai'in dahum ad-dunya wa a'azzu syai'in dana waqtuna. Idza badaru lana azma indahum bazanna lahum azma indana. Ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang tersebut yang paling mulia, yang paling berharga menurut mereka dunia mereka, uang mereka, harta mereka, itu yang berharga, bukan waktu kalau menurut mereka. Tapi menurut kami yang paling berharga adalah waktu. Artinya kami tidak akan memberikan waktu yang paling berharga menurut kami kecuali kalau mereka memberikan sesuatu yang paling berharga menurut mereka, yaitu dunia. Ya, itulah pelajaran yang agar mereka sadar waktu itu mahal. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir kadang sampai menangis ketika ditanya kenapa menangis. Beliau menjawab, man yabi lana waktu, siapa yang bisa menjual kepadaku waktunya? Sa'astari, ana akan beli. Tapi dia tidak bisa membeli. Waktunya penuh dengan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Jadi waktunya ini penuh baca la ilaha illallah itu 25 ribu kali minimal setiap hari istiqomah. Baca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 25 ribu kali. Istiqamah. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah 25 ribu kali istiqamah. Belum baca Qur'annya berapa ribu dia baca Qur'an khatam. Muridnya aja Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah dimimpikan oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir bahasanya rumah daripada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini di dalam mimpinya terlihat terang daripada rumah-rumah orang yang lain. Ada cahaya dari rumah Habib Abdullah bin Umar memanjang ke langit, menjulang ke langit. Sehingga ditanya oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, aku melihat rumahmu bercahaya, nyambung ke langit. Apa amalan yang kamu lakukan di rumahmu? Maka dia mengatakan, demi Allah, tidak ada satu bagian daripada rumahku kecuali aku sudah pernah menghatamkan Al-Quran. Dia rumahnya punya tangga menuju lotengnya. Setiap anak tangga itu pernah digunakan untuk duduk khatam Quran di situ. Jadi kalau anak tangganya aja pernah digunakan untuk menghatamkan Al-Quran ya, bukan baca. Bagaimana di kamarnya? Bagaimana di musholahnya? Bagaimana di tempat ibadahnya? Loh, kok bisa kamu melakukan itu? Loh, ini tidak lain kamu, Anda yang mengajari aku untuk bisa beribadah seperti ini, yang tidak lain Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Penuh dengan ibadah. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini kalau makan bareng dengan saudaranya Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir, orang wali juga, itu makannya tidak bareng-bareng. Makannya gantian. Kalau kita makan berdua bareng-bareng aja langsung, tapi ini tidak gantian. Karena apa? Karena kalau mereka Kalau ketika satu makan, bisa mengambil manfaat daripada ilmu. Yang satu makan, yang satu membaca kitab. Jadi ketika makan sambil dengar kitab, sambil dengarkan ilmu. Nanti selesai makan, baru yang satu waktunya makan, giliran makan, yang sudah makan baca kitab giliran. Bari betul-betul menjaga waktunya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya tadi juga, kalau dalam berpergian dalam keadaan safar itu, di tengah jalan, kendaraan, itu tidak lepas daripada kitab, selalu dibuka kitabnya. Kalau tidak membuka kitab, muzakarah, mutola'ah, bersama murid-muridnya, bersama orang yang bersamanya di dalam perjalanan. Pernah di dalam satu perjalanan menghitung sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, dan ternyata dihitungnya lebih dari 1000 sunnah. Dibahas ya satu persatu sunnah dalam sholat itu apa aja, sampai 1000 sunnah berhasil dihitungnya dalam satu sholat, satu kali sholat aja. Jadi artinya apa? Tidak mau menyanyiakan waktu berdalam begitu aja. Abu Abdullah bin Umar bin Yahya. Begitu juga ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini istirahat di tengah jalan, ingin membuat kemah, di saat orang-orang membuat kemah, dia membaca kitab di situ. Tidak lepas membaca kitabnya. Tidak mau membuang waktu. Ya, begitu juga Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas. Selalu dalam perjalanan dia, kalau tidak zikir, baca kitab. Tidak zikir, baca kitab. Dan kalau tidur pasti selalu di tangannya ada kitab Abi Ahmad bin Hasan al-Attas. Setiap mau tidur baca kitab sampai tertidur. Jadi waktu kosong nyindir, enggak ada waktu, kadang-kadang kita enggak tahu. Mana punya waktu sekarang ini buat apa ya? Bingung kan? Sampai bingung. Kalau orang dulu bingung untuk mencari waktu. Ya Allah, waktunya sempit. Mana kita dapat waktu? Kita enggak. Saking kebanyakan waktu sampai bingung buat apa waktu ini ya? Buat sekarang mau apa ya? Kalau orang-orang terdahulu penuh waktunya dengan ibadah sampai waktunya kurang. Kalau kita kelebihan waktu, kadang-kadang waktu yang kosong ada waktu luang, bingung kita mau cari, mau lakukan apa, bingung. Apa yang dilakukan? Cari teman untuk ngobrol. Cari-cari, ah. Ayo yuk, main remi yuk. Main remi. Kadang-kadang di jalanan kita lihat di kampung-kampung sudah tua-tua main remi, main domino, main remi. Kadang yang kalah di telinganya di apa, taruhin apa itu, penjepit itu. Walau umurnya 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas itu sudah tua lah, mikir. Ditanya Habib Abdul Hadar, kalau sudah umur 40 tahun ke atas pikirannya hanya dengan dunia, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setan akan mengusap wajahnya dan mengatakan hadza wallahi wajhu la yufli abada. Ketahuilah ini orang tidak akan beruntung di akhirat selama-lamanya. 40 tahun masih tidak sadar, apalagi yang 60 tahun, 70 tahun masih main seperti itu. Kalau mudah-mudalah, enggak apa-apa. Bukan kita katakan tidak apa-apa berarti dianjurkan, oh kalau anak masih muda. Artinya kalau orang muda yang tidak baik, apalagi orang tua. Orang tua kan identik dengan ibadah, sudah mau mati. Kalau orang tua identik dengan ibadah, baik, akan lebih baik lagi kalau dilakukan oleh anak yang masih muda. Begitu juga sebaliknya. Kalau hal-hal yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya orang-orang muda. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang yang tua, ya itu lebih jelek lagi. Bukan kita katakan baik daripada muda. Ayu hasab at-tariq sahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, wahai pemuda yang meninggalkan hawa nafsunya, dia tinggalkan foya-foya, dia tinggalkan ngobrol sana sini, dia tinggalkan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk zikir, khusyuk baca Quran, rajin salat. Padahal dia masih muda. Anta indi ka ba'di malaikati. Punya nilai sendiri daripada yang tua-tua. Kalau orang tua seperti itu ya biasa, normal, sudah mau mati. Kamu muda masih gitu. Nilainya lebih. Anta indi ka ba'di malaikati. Kamu wahai pemuda, maka menurutku di sisiku seperti malaikat-malaikatku. Ini muda-muda. Jadi kalau yang tua-tua masih sibuk dengan seperti itu, ya Allah, waktunya tambah dekat dengan kematian, tambah sedikit yang dia miliki, tidak digunakan untuk ibadah, itu luar biasa itu ruginya, lalainya bagaimana. Inilah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Husain bin Tahir termasuk yang menjaga waktunya. Habib Abdul Qadir Asgaf Didah Kutub, dia bercerita dalam kalamnya bahwasanya beliau ini termasuk belajar dengan gurunya sendiri, dengan wali, ayahnya sendiri, Habib Abdurrahman, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman Asgaf. Jadi Habib Ahmad ayahnya ini orang alim juga, orang besar juga di zamannya, satu zaman dengan Habib Ali Al-Habsyi. Ini Habib Abdul Qadir belajar dengan ayahnya sendiri, yang mana katanya Habib Abdul Qadir, aku ini kadang-kadang ketika ayahku duduk di rumah, aku ini eman untuk meninggalkan ayahku. Kenapa? Karena khawatir nanti ayahnya mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan hikmah, kata-kata berilmu, tapi dia tidak ada, tidak mendengarkan ilmu tersebut. Ini orang alim. Orang alim kan kalau ngobrol, ngobrolnya ilmu. Kalau kalian ngobrol dengan ulama, yang keluar ilmu, bahas fikih, bahas tanya jawab, bahas ulama, bahas politik. Wow, aduh. Ulama bahas yang lain-lain, tidak pantas kan? Sebagaimana mereka pejabat bahasnya tasawuf, tidak pantas. Jadi ulama, makanya man jala sama al ulama istada ilman. Kalau dia duduk bersama ulama akan bertambah ilmunya, karena ulama kalau ngomong-ngomongnya ilmu. Nah, ketika dia Habib Abdul Qadir ini mau meninggalkan ayahnya, itu berat. Walaupun katanya Habib Abdul Qadir, walaupun hanya ana mau ke kamar ajak untuk mengganti baju, itu kadang-kadang berat. Mau ganti baju ke kamar sebentar, tapi takut ayahnya nanti mengeluarkan ilmu, dia tidak mendengar. Dia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri undangan. Ternyata di undangan tersebut acara masih sepi, belum mulai, sepi. Tidak begitu aja kalau kita sepi gitu ngobrol kan. Kalau nak ngobrol ya rokokan. Tapi ini tidak. Apa yang dilakukan? Ayahnya menyuruh, Habib Ahmad juga menyuruh anaknya Habibul Qadir, Abdul Qadir, khud al-kitab. Ada kitab di situ, kitab muwatta. Suruh ambil, suruh baca. Masya Allah. Acara mulai, kitabnya khatam. Jadi kitabnya khatam. Tidak mau buang-buang waktu. Ya minimal kita ini kalau tidak seperti mereka, berusaha seperti mereka, berusaha. Kita anggaplah ketika jalan dari rumah ke masjid, kan nganggur itu dah. Mulut kita nganggur. Daripada mulut kita nganggur, baca Qulullahad seperti kita katakan, 1 menit bisa kita baca 13-15 kali Qulullahad, baca salawat. Ketika kita bersih-bersih rumah sambil baca salawat, ketika mungkin memasak ibu-ibu di rumah sambil baca salawat, wah masakannya tambah enak itu, dibacain salawat, habis itu dia dapat pahala besar, pahalanya tanpa buang-buang waktu. Lagi nyiram taman, baca salawat, baca al-ikhlas, baca qulahat. Ketika kita berjalan di tengah jalan, kalau bisa kita bawa tasbih, gerakkan tasbih kita. Tapi gerakan baca tasbih, jangan gerak-gerakan aja. Ya, dibaca subhanallah, subhanallah, atau Allah akbar, astaghfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad lah. Apalagi ketika kita melewati kuburan itu khususnya, jangan lupa ketika kita lewati kuburan, bacakan Fatihah untuk mereka yang ada di kuburan itu. Al-Fatihah. Kuburan Islam ya, jangan nanti kuburan Cina, bacakin Fatihah. Kuburan Islam. Makanya kalau perlu, kalau kalian tidak tahu, kalian katakan Al-Fatihah li ahli hadhil makbarah minal muslimin. Ana bacakan Fatihah untuk kuburan ini yang orang-orang Islam. Kalau ragu, apa Islam, apa bukan. Ya. Karena kalau mendoakan dan membacakan Fatihah orang kafir, jangan, tidak boleh. Baca Fatihah. Kan kita sering kalau kita berpergian itu melewati sebentar kuburan, baca Fatihah, baca Fatihah, senangnya luar biasa itu. Mereka yang ada di kuburan-kuburan tersebut, akan didatangi oleh malaikat-malaikat membawa hadiah berupa cahaya. Ini bacaan Fatihah kalian, diberikan kepada mereka hadiah. Dan luar biasa senangnya ketika itu. Dan kita pun akan dikenal oleh mereka ketika diberikan oleh malaikat hadiah tersebut, akan disebutkan, ini hadiah dari Fulan bin Fulan. Kenal apa enggak? Oh, yang itu ya. Oh, kenal. Kalau enggak kenal, minimal dia kenal, kita enggak. Dan kalau kita dikenal oleh mereka, kita meninggal pun kita disambut oleh mereka, saling kenal. Oh, ini yang sering bacakan Fatihah ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kenal. Kalau kita enggak dikenal kan kita masuk alam barzah nanti. Siapa ini ya? Enggak dilahawil, enggak dipedulikan, enggak dilihat, enggak diajak ngobrol kan. Kan enggak senang. Ini termasuk keutamaan kita untuk membaca Fatihah, sedikit-sedikit Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nanti terakhir ila amwatil muslimin. Kalau perlu disebut secara khusus orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang wali, secara khusus, maka mereka yang disebut secara khusus akan mendapatkan pahala hadiah Fatihah utuh. Kalau yang tidak disebut secara khusus tapi langsung amwat muslimin, akan pahala Fatihah yang kita baca akan dibagi-bagi kepada mereka semuanya. Tapi yang kita sebutkan secara khusus, akan mereka dapatkan pahala Fatihah utuh sempurna. Jadi minimal kita lewat kuburan, Al-Fatihah li ahli hari makbarah, Fatihah bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Satu menit tidak sampai kan, setengah menit tidak sampai. Baca Fatihah pahala, baca Qulullahat pahala. Lagi ngobrol, nunggu orang, kita sedang menunggu seseorang, kita baca Qulullahat Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Muawiyah bin Muawiyah, di waktu dalam peperangan Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, telah meninggal dunia Muawiyah bin Muawiyah, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu mensolatinya. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat, ribuan malaikat mensolati jenazahnya. Rasul tanya, ya Jibril, Muawiyah ini apa amalannya kok sampai Rasul diperintahkan untuk mensolatinya? Kok sampai malaikat-malaikat ribuan diperintahkan untuk mensolatinya, mensolati jenazahnya? Apa katanya Jibril? Bihuk bihi surat al-ikhlas, karena dia cinta dengan surat al-ikhlas. Karena yakra'uhu qa'iman wa qa'idan, rakiban wa masyian. Katanya Jibril, karena dia membaca surat al-ikhlas dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan di waktu di rumah, dalam keadaan berpergian, sering dibaca itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Ringan, di lidah ringan. Tapi di mizan, di timbangan amal nanti di akhirat, itu akan berat pahalanya. Di lidah ringan, daripada kita nganggur, kita ke masjid, kita ke toko, kita ke tempat kerjaan kita, sambil baca Qul huwallahu ahad, sambil baca sholawat, sambil baca istighfar, daripada nganggur. Itu termasuk mahsub minal umur, yang beberapa waktu yang berjalan ini, berjalan itu masuk hitungan umur kita. Kalau kita tidak menggunakannya seperti yang dikatakan oleh Habib al-Haddad, berarti dia badal a'azzal asya li akhassil asya. Kalau seseorang menggunakan waktunya untuk sesuatu yang tidak terpuji, maka dia menggunakan waktu atau sesuatu yang paling mulia untuk sesuatu yang paling tercela. Suatu yang paling mulia untuk suatu yang paling tercela. Oleh karena itu, ya, daiman anak punya guru itu selalu menasihati murid-muridnya. Kalau ada seseorang yang datang kepada kalian, kalau mau memberikan faedah, kalau ada manfaat, duduk bersamanya, bukakan pintu untuknya, duduk bersamanya. Tapi kalau enggak, katakan maaf, anda enggak bisa duduk sama ente sekarang. Kalau duduknya hanya ngajak main remi, hanya main domino, hanya main ini, dan yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, katakan anda tidak bisa melakukan itu sekarang. Tidak apa-apa, walaupun dia marah tidak apa-apa. Daripada kalian rugi di akhirat, lebih baik dia marah kepada kalian nambah. Tapi kalian tidak membuang-buang waktu kalian yang mahal. Oleh karena itu Imam Syibli, salah satu ulama besar, Imam Syibli ini pernah suatu waktu didatangi oleh teman-temannya. Ya temannya itu enggak mau ngobrol, mau apalah. Apa yang dilakukan oleh Imam Syibli? Dari jendela teman-temannya itu dilempari batu. Diusir, dilempari batu, lari-lari semuanya. Sehingga dikatakan kepada beliau, "Kenapa kok melakukan itu padahal mereka ashab, teman-teman kamu itu?" "Rokanu ashabi masaraku waqti." Kalau mereka betul teman-temanku, mereka tidak akan mencuri waktuku. Artinya mereka bukan temanku kalau mereka mencuri waktuku. Waktu tanpa faedah, kecuali mereka mau duduk belajar, muzakarah, ada faedah, ada masalah. Kalau tidak ada manfaatnya dan duduk sama mereka, mereka berarti mencuri waktu. Teman kalian datang kepada kalian ngajak bermain-main yang tidak ada manfaatnya, berarti teman kalian mencuri waktu kalian. Bahkan kalau Habib Idrus bin Umar Habzi mengatakan, kalau annas yagulun hum haula surakul waqt wa ana agul haula khasibul waqt. Kalau sekarang mereka orang-orang mengatakan, "Oh, orang-orang sekarang banyak orang yang mencuri waktu." Maka ketahuilah, aku katakan bukan mereka mencuri tapi menghosok. Mencuri itu diam-diam. Orang mencuri itu kan diam-diam. Diam-diam enggak ada orang mencuri. Kalau sekarang mereka bukan mencuri waktu tapi menghosop. Kalau menghosop ini terang-terangan. Mencuri waktu terang-terangan. Jangan dibiarkan kalian dicuri waktu kalian, dihosop waktu kalian oleh orang. Dan waktu kalian waktu yang paling berharga. Kalian tidak akan dijamin oleh orang tersebut di kehidupan kalian di barza, kehidupan kalian di akhirat akan bahagia. Tidak dijamin. Kalian sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Jangan tertipu dengan dan tergoda dengan orang tersebut. Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad pernah suatu waktu, Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini mendapati seseorang yang sibuk mencari arlojinya, jam tangannya. Sibuk mencari. Waktu yang digunakan untuk mencari itu waktu yang banyak. Apa katanya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad? "Anta doya'ta sa'ah wa nahnu doya'na sa'at." Kamu kehilangan satu jam, tapi kami kehilangan jam-jam yang sangat banyak. Maksudnya jam-jam waktu-waktunya. Kamu hanya satu jam, maksudnya jam arloji. Kehilangan satu arloji, kamu susah mencari. Kamu tidak susah, kamu kehilangan jam-jam yang banyak, waktu-waktu yang banyak yang berlalu. Bahkan waktu-waktu yang banyak kamu gunakan untuk mencari satu jam itu arloji itu. Berapa banyak waktu yang kalian gunakan untuk mencari hanya arloji itu? Ya, Ibu Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Enggaknya gurunya, ayahnya, Alaih Abdullah Al-Haddad, dia mengatakan, "Lo annani abki dumu'a wa ba'da hadima'u ya mu'atibi." Coba andai kata aku ini menangis-menangis dan selalu menangis mengeluarkan air mata, tidak berhenti bercucuran air mata, bahkan setelah habis air mata mengeluarkan darah, maka tetap aku tidak mendapatkan waktuku yang sudah berlalu. Dia menyesali, menyesali waktunya Habib Abdullah Al-Haddad yang sudah berlalu tanpa digunakan untuk ibadah, tanpa digunakan untuk faedah. Padahal Habib Abdullah Al-Haddad, siapa yang tidak kenal Habib Abdullah Al-Haddad? Mulai kecil sudah rajin ibadah, mulai kecil tidak pernah melihat matanya, dengan matanya melihat maksiat tidak pernah, karena dari bayi sudah dia dalam keadaan buta tidak bisa melihat. Waktu dari pulang ngaji, masih kecil pulang ngaji, dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi dia mampir dulu ke masjid. Di masjid sholat berapa rakaat? 200 rakaat. Ini masih muda, masih kecil, masih 200 rakaat setiap hari itu ke pulang ngaji ini. Dari kecil sudah rajin ibadah, apalagi besarnya. Itu masih menangisi waktunya yang sudah berlalu, waktunya yang sudah lewat. Ya Allah, coba waktu anak yang sudah berlalu ini ya bisa kembali lagi. Anak tangisi kalau bisa kembali walaupun dengan darah. Tidak akan kembali, menyesal. Makanya dikatakan oleh Imam Hamzali, arba'ah la ya'rif qadraha illa arba'ah. Ada empat hal yang tidak diketahui qadraha, ukurannya, nilainya, illa arba'ah, kecuali empat hal. Apa itu? La ya'rif qadra la siha illa al-mardha. Tidak akan mengetahui dan menyadari seseorang nikmat dan agungnya nikmatnya kesehatan kecuali kalau dia sakit. Kalau dia sudah sakit baru dia menyadari. Tidak mengetahuinya kecuali kalau dia sakit. Wala ya'rif qadra sabab illa ahlul haram. Dan dia tidak akan mengetahui nilai daripada nikmat daripada masa muda kecuali kalau sudah tua. Sudah tua, sebentar-bentar sakit punggung, sebentar-bentar pusing, sebentar-bentar matanya sakit, sebentar-bentar telinganya, orang tua Maklumlah orang tua, sebentar-bentar sakit, sebentar-bentar umur 70-80, ada seorang umurnya 70 tahun ini mengadu terus, sebentar sakit telinganya, sebentar sakit matanya, sebentar sakit punggungnya, sebentar sakit linu-linu apa asam uratnya. Pergi ke dokter, ketanya ke dokter, apa yang kamu adukan? Anak sakit telinga, kurang dengar. Ah, ini sebab sabiin, ini sebab umur kamu 70 tahun, tapi anak juga sakit betis anak ini kayaknya asam urat. Lihat, oh katanya dokter, oh ini bukan penyakit, tapi ini karena umur kamu 70 tahun. Anak mata juga tidak jelas, diperiksa, wah ini karena kamu umurnya 70 tahun. Anak juga punya punggung sering sakit, dilihat, oh ini karena umur 70 tahun, ini tidak ada obatnya. Ya, dikatakan seperti itu sama dokternya, tidak ada obatnya, tidak ada obatnya, suruh kembali, akhirnya ditempeleng dokternya. Duh, ini kok tempeleng anak? Ya ini karena anak umur 70 tahun. Jadi tersinggung dia, hawas. Mau berobat dibilang tidak ada penyakitnya. Kadang orang tua kan seperti itu, pergi ke dokter tidak ada penyakitnya, tidak ada penyakit tua. Ya memang sudah seperti itu, sudah anggaplah seperti mobil, kendaraan sudah tua, sudah kendaraan zaman 50 tahun. Beli mobilnya tahun waktu merdeka Indonesia. Ya pasti sebentar-sebentar ke bengkel, sebentar-sebentar sakit, sudah tua. Manusia juga seperti itu. Umpung kalian yang masih muda-muda, sehat walafiat masih kuat, gunakan waktu itu yang sebaik-baiknya. Tidak akan menyadari itu adalah waktu dan nikmat yang mulia kecuali kalau kalian sudah tua. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat wal afiat, sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, diberikan taufik dan hidayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan akhirat, husnul khatimah indal maut, al hadinya kunniya salihah jami'ul khairu la hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.